إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ومن يتق الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Marilah kita semua tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang dilandasi oleh ilmu. Keimanan dan ketakwaan yang disertai dengan amalan-amalan yang saleh. Bukan iman dan takwa yang hanya sekedar seruan yang ada pada lisan-lisan. Bukan keimanan dan ketakwaan yang hanya sekedar pengakuan. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya Risalah At-Tabuqiyah, beliau menukilkan ucapan Al-Imam Talq Ibn Habib rahimahullah ta'ala. Beliau merupakan seorang tabi'in. Para imamnya para tabi'in, dan beliau menjelaskan tentang hakikat takwa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, at-taqwa amalun bi ta'atillah ala nurin minallah tarju tawadullahi wa at-taqwa tarku ma'siyatillah ala nurin minallahi makhafata iqabillah. Kata al-imam Talq Ibn Habib rahimahullahu ta'ala, yang namanya takwa itu adalah beramal dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu syariat Allah dan dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka takut terhadap ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam definisi takwa ini Al-Imam Talq Ibn Habib menjelaskan kepada kita semua bahwasanya hakikat takwa itu harus menjalankan dua perkara, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sekedar menjalankannya dan tidak sekedar melaksanakannya, tetapi di atas petunjuk ilmu sehingga amalan tersebut benar. Barakallahu fikum. Dan juga dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga usaha meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga disertai atas ilmu, bukan karena paksaan dari orang lain, bukan karena segan dan malu terhadap orang lain. Dan juga dalam rangka takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa min at-taqwa, dan di antara bentuk takwa adalah ta'zimu sya'airillah. Di antara bentuk takwa adalah mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir Asy-Sya'bi rahimahullahu taala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsirnya Tafsir Karim Rahman. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan wal muradu bis-sya'ir. Dan yang maksud dengan syariat-syariat yang harus diagungkan di dalam ayat ini adalah i'lamud dinik adh-dhahirati, yaitu syiar-syiar agama Allah yang nampak. Seperti salat merupakan syiar agama Allah yang nampak. Puasa, zakat, haji, mengumandangkan azan dan seterusnya. Dari syiar-syiar yang nampak itu harus diagungkan semuanya. Wa minha al-manasik. Dan di antara syiar yang harus diagungkan di dalam ayat ini adalah manasik-manasik haji. Seperti sa'i, melempar jumrah, tawaf, wukuf dan yang lainnya. Semuanya harus diagungkan. Barakallahu fiikum. Kemudian beliau menjelaskan, melanjutkan penjelasannya, wa anna ma'na ta'dhimiha ijlaluha wal qiyamu biha wa takmiluha ala akmali ma yaqduru alaihi al'abdu. Beliau menjelaskan bahwasanya makna mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala yaitu kita berusaha untuk mengagungkan syiar tersebut, dan kita berusaha menjalankan dengan semua kemampuan kita, tenaga yang kita miliki, kita kerahkan dalam melaksanakan dan mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala sesempurna mungkin. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat dan penjelasan tafsir ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan siapa saja yang mau mengagungkan syiar agama Allah itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Barakallahu fikum. Dan di dalam upaya mengagungkan syiar agama Allah itu butuh kemampuan, butuh kesungguh-sungguhan, butuh upaya di dalam menyempurnakan, di dalam menjalankan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam khutbah Jumat kali ini insyaallah taala kami ingin menjelaskan di antara syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak terbetik di dalam hati kita, tidak terbetik di dalam benak-benak pikiran kita, dan mungkin sebagian kita melupakannya. Barakallahu fikum. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan penjelasan peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin, yaitu sebuah pembahasan, sebuah permasalahan yang dijelaskan oleh para ulama fuqaha di dalam kitab-kitab mereka dengan pembahasan min ahkamil masajid. Di antara bentuk masalah-masalah pembahasan seputar masjid, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya masjid ini merupakan salah satu syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang sangat nampak. Masjid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk mengagungkan masjid, untuk beribadah di dalam masjid, untuk salat di dalam masjid, untuk tilawatul Quran. Barakallahu fikum. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin." Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, dan mereka senantiasa menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. dan semoga mereka termasuk orang-orang yang terbimbing jalannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang namanya masjid harus dimakmurkan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ahli fikih banyak menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka adab-adab seputar masjid. Pembahasan-pembahasan yang harus diperhatikan, yang kita harus mengakmurkan masjid dan mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala seputar masjid. Di antaranya yang dijelaskan oleh mereka yaitu tanzifuha wa tatyibuha, yaitu upaya membersihkan masjid dan upaya menjaga kebersihannya. Disebutkan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi bina'il masajid fid duwari wa amara biha ay antunadzafa ay yunadzafa wa tutayyaba. Rasulullah sallallahu wasallam memerintahkan kaum mukminin, kaum muslimin untuk membangun masjid di wilayah-wilayah kaum muslimin. Setiap wilayah harus ada masjidnya. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu wasallam juga memerintahkan untuk senantiasa dibersihkan dan dijaga kebersihannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam dan perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Kemudian upaya membersihkan masjid ini adalah upaya yang sangat dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, upaya yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan upaya mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadisnya Abu Hurairah dan dalam riwayat yang lainnya dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dan beliau bangga kepada seorang yang berkulit hitam. Dalam riwayat lain, wanita yang berkulit hitam. Dan orang tersebut bermukim di masjid, tinggal di dalam masjid, dan dia berazam untuk membersihkan masjid, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid Nabawi. Maka ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati ada kotoran di dalam masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Dan ternyata laki-laki yang kulit hitam tadi atau wanita tadi bangkit berdiri dan membersihkan kotoran tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya dan beliau mengatakan ma ahsana hada. Sungguh bagus. Alangkah bagusnya perbuatan orang ini. Barakallahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara bentuk pengotoran terhadap masjid adalah adanya ludah atau adanya ingus. Barakallahu fikum di dalam masjid. Dan ini mayan bagi, tidak diperbolehkan, sangat dicam oleh Rasulullah SAW. Dan ini merupakan tindakan tidak memakmurkan masjid, merupakan tindakan pelecehan terhadap masjid dan tidak mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah SAW ra'a muhamatan fi kiblatil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada ingus di kiblat masjid di arah salat. Fa ghadaba wa marra wajhuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan memerah wajahnya. Kemudian barakallahu fikum, ada seorang laki-laki yang dalam riwayat sebelumnya bangkit dan dia membersihkan kotoran tersebut, ingus tersebut. Barakallahu, maka Rasulullah SAW memujinya, ma ahsana hadza. Sungguh bagus. Sungguh bagus tindakan dan perbuatan orang ini. Dan juga disebutkan dalam hadisnya Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyatakan, inna hadhihi al-masajid la yasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadar wa inna ma hiya li dzikrillah wa qiraatil qur'an. Bahwasanya masjid-masjid ini tidak boleh ada padanya sedikit pun dari kotoran kencing atau dari kotoran secara umum. Hanya saja masjid ini untuk ibadah, untuk sholat, dan untuk tilawatil Qur'an. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat yang lainnya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-buzaku fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Ludah yang ada di masjid itu merupakan kesalahan yang besar. Dan upaya untuk menghapus kesalahan tersebut adalah dengan menimbun ludah tersebut. Yakni seperti masjid yang dulu di zaman Rasulullah SAW yang beralasan dari tanah, upaya untuk membersihkannya adalah dengan menimbun ludah tersebut dengan tanah. Adapun kalau masjidnya sudah keramik atau sudah berhambal, maka membersihkannya yaitu dengan kain ya, atau dengan air, dan dibersihkan sebersih-bersihnya. Dan ini merupakan upaya memakmurkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lamu bisyawab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'da. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara hukum seputar masjid yang kedua adalah an-nahyu an rafi'is shauti fil masjid, larangan untuk meninggikan suara di dalam masjid. Larangan untuk berteriak-teriak di dalam masjid, senda gurau yang tidak ada faedahnya di dalam masjid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah dan beliau mendapati ada dua orang dari kalangan bangsa Taif yang meninggikan suara mereka di dalam masjid Rasulullah SAW, maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Lau kuntuma min ahlil balad la uja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya kalian berdua termasuk penduduk negeri ini, yaitu negeri Madinah, yang mana hukum seputar masjid sering dijelaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, barakallahu fikum, dikarenakan orang tersebut jauh tinggalnya dan mungkin tidak tahu peraturan yang ada di masjid. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya kalian berdua termasuk penduduk negeri ini, sungguh kalian berdua akan aku hukum dengan hukuman yang keras. Barakallahu fikum. Kalian berani mengangkat suara kalian berdua di dalam masjid Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Dan di sini terdapat tanbih bagi kita semua, atau mungkin bagi anak-anak, untuk tidak bermain-main di masjid yang tidak ada faedahnya. Barakallahu fikum. Adapun upaya menyuarakan al-haq, menyampaikan ilmu, upaya taklim di dalam masjid dengan meninggikan suara atau qiraatul Quran, maka ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Dikarenakan masjid itu tujuannya dibangun untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk qiraatul Quran. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, di antara hukum seputar masjid adalah an-nahyu an-nasjid dallah fil masjid, larangan untuk mencari barang hilang atau mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Barakallahu fikum. Yang namanya masjid, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah tempat yang mulia, tempat yang seharusnya diagungkan, bukan tempat untuk mengumumkan barang hilang dan mencari barang hilang di masjid. Yang namanya masjid untuk beribadah, untuk sholat, untuk ngaji Al-Quran bukan untuk mencari barang hilang di masjid. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man sami'a rajulan yamsubu balatan fil masjid, falyaqul la raddaha Allahu 'alaika fa innal masajida lam tubna li hadha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya salah seorang di kalangan kalian mendengar ada seorang yang mengumumkan atau mencari barang hilangnya di masjid, maka katakan pada orang tersebut, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan barangmu yang hilang, dikarenakan masjid ini dibangun bukan tujuan itu. Barakallahu fikum. Jadi untuk mengumumkan barang yang hilang hendaknya di luar masjid. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang keempat yang juga dijelaskan oleh para ulama, yaitu an-nahyu anil bai'i wasyira'i fil masjid. Larangan untuk jual beli di masjid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya masjid adalah tempat yang mulia, bukan tempat layaknya pasar menggelar jual beli di dalam masjid, tidak. Sehingga seorang yang mau sholat, seorang yang mau talabul ilmi, seorang yang mau baca Al-Quran terganggu dengan dagangan-dagangan yang ada. Tidak boleh. Disebutkan dalam hadisnya Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhumah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr menyatakan, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil bai'i wasyira'i fil masjid. Nabi SAW pernah berpesan larangan untuk jual beli di dalam masjid. Dan juga ditegaskan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ra'aitum man yabi'u wa yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijarataka fa innal masajida lam tubna li hadha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya salah seorang di kalangan kalian melihat adanya transaksi jual beli di dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan barokah pada jual belimu di kalangan masjid, tidak dibangun atas dasar ini. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk tanbih yang harus diingatkan juga, di antara upaya jual beli di masjid yang masuk dalam permasalahan ini adalah tukar menukar barang. Misalkan kita sedang taklim, tetangga kita si Fulan punya bolpen warna merah dan kita punya bolpen warna biru. Saya suka bolpen warna merah dan si Fulan itu suka bolpen warna biru. Kemudian ditukar dalam bentuk kepemilikan, maka ini termasuk larangan jual beli. Barakallahu fikum. Dikarenakan yang namanya jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang dalam rangka kepemilikan. Dan ini juga dilarang dan semoga tidak ada barokahnya dalam jual beli yang ada di dalam masjid. Kalau mau jual beli, maka hendaknya di luar. Di luar masjid. Barakallahu fikum. Dan ini berbeda dengan permasalahan membayar hutang. Jual beli transaksinya di luar, tetapi dalam bentuk hutang, dan ketika ketemu di masjid membayar hutangnya tersebut, dan itu bukan upaya jual beli, tetapi membayar hutang. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Dan semoga bermanfaat, dan semoga apa yang ana sampaikan ini termasuk pengingat bagi kita semua, dan kita berambisi dan berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa mengagungkan syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan berupaya untuk membersihkan masjid dan tidak mengotori masjid. Dan bahwasanya upaya kita menyapu masjid ini termasuk mengagungkan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala, diberi pahala lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada kita membersihkan lingkungan dan tempat-tempat yang lainnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hakim bisawab.